Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita masih membaca hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, yaitu siapa? Siapa ayahnya? Shu'aib bin Muhammad. Dari kakeknya, yaitu siapa kakeknya di sini? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman wala bai'u ma laysa indak. Tidak halal digabungkan antara utang dengan jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Tidak boleh seseorang mendapatkan keuntungan yang tidak menanggung risiko kerugian, dan tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh imam yang lima, disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Wa akhrajahu fi Ulumil Hadis, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Ulumul Hadis. Dari riwayat Abu Hanifah dari Amr al-Madhkur, seperti yang disebutkan dengan lafaz naha an bai'in wa syartin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli digabung dengan syarat. Wa min hadzal wajhi akhrajahu Tabrani fil Awsat wa huwa gharib. Dan dengan redaksi seperti di atas juga dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa gharibun, statusnya hadis gharib. Dan hadis gharib umumnya adalah hadis yang dhaif, karena dia aneh. Bisa aneh dari sisi sanadnya, atau aneh dari sisi matannya, dalam arti sendirian. Wallahu a'lam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembahasan dari sisi riwayah. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi dirayah. Ilmu secara umum dibagi menjadi dua, ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama apa? Riwayah. Yang kedua dirayah. Ilmu riwayah adalah ilmu yang membahas tentang validitas dan keautentikan sebuah sumber dalil. Ilmu yang membahas tentang validitas dan keautentikan sebuah sumber dalil disebut dengan ilmu apa? Riwayah. Ketika ada sebuah informasi dalil, apakah dalil ini valid atau tidak, apakah dalil ini sahih atau tidak, ini dibahas dalam ilmu riwayah. Yang kedua, ilmu dirayah. Ilmu dirayah adalah ilmu yang membahas tentang kandungan dari sebuah dalil. Setelah dalil itu dipastikan valid, seperti apa tafsirnya, kandungannya, dan bagaimana penerapannya, ini dibahas dalam ilmu dirayah. Instrumen untuk bisa memahami ilmu riwayah adalah ilmu hadis. Ilmu hadis, mustalah hadis, dan semua turunannya. Sementara instrumen untuk bisa memahami ilmu dirayah adalah usul fikih dan semua turunannya. Dan subhanallah, bagian dari hikmah Allah Ta'ala, Allah bagi ilmu riwayah dan ilmu dirayah kepada masing-masing hambanya yang Allah kehendaki, sehingga ada hamba yang dia lebih unggul di bidang ilmu riwayah tapi kurang unggul di bidang ilmu dirayah dibandingkan ulama yang lain. Sebaliknya, ada yang lebih unggul dalam bidang ilmu dirayah namun kurang unggul dalam ilmu riwayah dibandingkan ulama yang lain. Seperti yang pernah terjadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan para murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya. Imam Syafi'i ahli dalam masalah dirayah, tapi masalah riwayah beliau merasa kalah dibandingkan yang lain. Sehingga beliau pernah mengatakan, antumus sayadilah wa nahnul atibba. Kalian itu seperti ahli farmasi, sedangkan saya dokternya. Ahli farmasi, dia bisa ngeracik obat. Tapi yang berkuasa untuk menentukan bagaimana penggunaan obat ini, siapa dia? Dokter. Sehingga ada orang sakit, ahli farmasi maju, memeriksa, boleh enggak? Enggak bisa, tidak diterima. Anda bisa menciptakan obat, bisa membuat obat, tapi Anda tidak bisa menggunakan obat. Meskipun ahli farmasi ngerti, obat ini fungsinya untuk A, untuk B, untuk C. Tapi bagaimana cara menggunakan obat ini, dokter yang berhak, dokter yang berwenang. Imam Syafi'i mengatakan, antumus sayadilah wa nahnul atibba. Kalian pintar dalam masalah membuat obat, tapi penggunaannya saya yang lebih unggul. Kalian pintar dalam masalah bagaimana mengetahui validitas sebuah riwayat, tapi bagaimana cara mengambil pelajaran dari sebuah hadis, saya yang lebih unggul. Makanya beliau rahimahullah terkadang meminta kepada muridnya, idza ja'aka minal hadis as-sahih, kalau kamu telah mendapatkan satu hadis yang sahih, fa akhbirni, tolong sampaikan kepadaku. Sehingga kelebihan beliau dirayah lebih unggul dibandingkan riwayah. Beliau bisa menggali sebuah hadis menjadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, yang itu mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Sebaliknya, ada orang yang lebih unggul di bidang ilmu riwayah tapi kurang unggul di bidang ilmu dirayah. Allah Ta'ala membagi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan sebagaimana ini terjadi di masa silam, ini juga terjadi di masa sekarang. Ada sebagian hamba Allah yang dia dikasih oleh Allah keunggulan dalam ilmu dirayah, seperti Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau kalau memberikan syarah dalam sebuah hadis panjang lebar dan luar biasa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi dalam masalah ilmu riwayah, beliau alihkan ke ulama yang lain. Beliau mengikuti Muhaddisus Syam, ahli hadisnya Syam yaitu Syekh Albani. Beliau mengikuti ulama yang lain yang lebih ahli dalam masalah ilmu riwayah. Sebaliknya, ada sebagian ulama yang dalam masalah ilmu riwayah unggul, tapi dirayahnya tidak banyak. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan jika ada seorang ulama yang dia bisa mengumpulkan dua hal ini, riwayatan wa dirayah, maka ini barang yang paling langka di alam raya ini, dan jarang sekali yang bisa seperti itu. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ahli dalam masalah riwayah dan beliau juga banyak mengumpulkan dari sisi dirayah. Karena itu, ketika ada orang yang, atau ketika Imam As-Suyuti diminta oleh seseorang, kenapa Anda tidak memberikan syarah untuk Sahih Bukhari, As-Suyuti mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. La hijrah ba'dal fathi, ini hadis ya, hadis riwayat Muslim. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Namun maksud Imam As-Suyuti adalah tidak boleh berpindah dari kitab Fathul Bari setelah ada kitab Fathul Bari. Sudah cukup pakai kitab Fathul Bari. Karena dia telah mengumpulkan riwayah wa dirayah. Dan tidak banyak ulama yang punya kemampuan seperti ini, termasuk di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lainnya. Allah berikan keunggulan, ada orang yang bisa mengumpulkan riwayah wa dirayah. Baik, kita sudah membahas dari sisi riwayah, hanya dari sisi permukaan untuk mengenal seperti apa makna dari sanad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi ilmu dirayah. Ilmu dirayah tadi apa? Ilmu yang membahas kandungan dari sebuah dalil. Ada 4 larangan dalam hadis ini. Bisa diulang 1, 2, 3, 4. Seperti yang ada dalam buku ya. Baik. Anda tidak jawab enggak apa-apa. Yang pertama, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan tidak halalnya utang digabung dengan jual beli, ini kata Ibnu Qudamah, la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Artinya ijma'. Ijma' ulama, utang tidak boleh digabung dengan jual beli. Lalu apa yang dimaksud dengan menggabungkan antara utang dengan jual beli? Maksudnya ka'ayyakula abi'uka hadhihi sayyarah ala antukridhani kada au ayyakula ukriduka kada ala antabi'ani sayyarataka kada. Yang dimaksud menggabungkan utang dengan jual beli adalah saya akan jual mobilku ini kepadamu dengan syarat kamu ngasih utang kepada saya sekian, atau kebalikannya, saya akan ngasih utang ke kamu tapi dengan syarat kamu harus menjual mobilmu. Saya mau ngasih utang ke kamu tapi dengan syarat kamu harus menjual mobilmu. Wa qad fassarahu al-Imam Malik bi hadzal makna. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hubairah, Ibnu Rusy, bahwa ulama sepakat seperti ini dilarang. Kesimpulannya bahwa dalam larangan ini menggabungkan antara utang dengan jual beli adalah ada orang yang melakukan transaksi utang piutang, namun kemudian ditambahi dengan transaksi jual beli sebagai syarat dari transaksi utang piutang. Ada orang melakukan transaksi utang piutang, kemudian ditambahi dengan transaksi jual beli sebagai syarat dari utang piutang. Lalu kenapa ini dilarang? Ini dilarang adalah karena ini adalah wasilatun ilar riba. Ini termasuk di antara celah terjadinya riba. Dari mana sisi celah ribanya? Seseorang ketika melakukan transaksi seperti ini, maka ada peluang bagi dia untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang yang dilakukan. Jika seseorang melakukan praktik seperti ini, maka ada peluang dia bisa mendapatkan keuntungan dari apa? Transaksi utang piutang. Sehingga ini termasuk kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Selanjutnya, kalau ada permasalahan seperti ini, si A menggadaikan sawahnya kepada si B dengan utang senilai 10 juta. A utang si B, lalu A menggadaikan sawahnya kepada si B. Boleh enggak B ini memakai sawah tadi? Boleh tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena berarti si B mendapatkan manfaat. Selanjutnya, boleh enggak B ini menyewa sawah tadi? Saya ingin pakai sawahmu, biar bisa saya pakai, saya sewa saja. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh enggak si B menyewa sawahnya si A? Jadi B tetap memakai sawah si A dengan akad ijarah, dengan akad sewa menyewa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik. Kalau dia mengambil sawahnya si atau memakai sawahnya si A dengan akad ijarah, berarti yang terjadi apa? Sewa menyewa, betul ya. Menggabungkan antara utang dengan sewa menyewa. Karena si B mendapatkan utang dari si A, kemudian si B menyewa sawahnya si A, maka jadinya menggabungkan antara akad utang piutang dengan akad ijarah. Yang pertama adalah utang piutang terjadi antara si A dengan si B. Yang kedua, akad sewa karena B akan memakai tanah si A dengan cara sewa. Dan ini tidak diperbolehkan. Mohon ya. Baik. Terus bagaimana agar ini diperbolehkan? Kalau sudah direncanakan dari awal, enggak boleh. Tapi kalau sifatnya insidental, boleh. Misal, saya punya utang kepada toko A. Utang belum lunas. Boleh enggak saya belanja di toko A? Boleh enggak saya belanja di toko A? Kenapa? Terpisah, enggak ada hubungannya. Utang sendiri, belanja sendiri. Karena tidak ada hubungannya, bukan bagian dari dua transaksi yang saling berkaitan, maka ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Yang tidak boleh adalah jual belinya dijadikan sebagai syarat dari transaksi utang piutang. Tapi kalau toko A mensyaratkan, saya akan ngasih utang kepada Anda, tapi dengan syarat Anda nanti harus belanja di toko saya, berarti ini menggabungkan antara utang dengan jual beli. Mohon insyaallah ya. Jadi prinsipnya utang dan jual beli ini saling talazum, saling berkaitan. Ada A, ada B. Kalau enggak ada A, enggak ada B. Sehingga ketika itu dilakukan secara terpisah, A sendiri, B sendiri, di tempat dan waktu yang berbeda, tidak ada rencana di awal, maka ini bukan termasuk menggabungkan utang dengan jual beli. Tayyib. Berdasarkan prinsip seperti inilah, kemudian asatidah di tempat kita berbeda pendapat dalam memandang apakah GoFood itu termasuk menggabungkan utang dengan jual beli ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan GoFood menggabungkan antara utang dengan ijarah. Karena kita ketika beli makanan pasti ditalangi oleh pihak driver. Kemudian nanti dia kita bayar jasa membalikan makanan. Berarti di situ menggabungkan antara akad utang dengan akad ijarah. Dan selama itu terjadi, maka ini tidak diperbolehkan. Dan kemudian ada yang mengatakan itu bukan menggabungkan antara utang dengan ijarah, karena dia tidak saling berkaitan. Yang satu sendiri, yang satu sendiri. Dalam arti begini, bahwasanya utang ini bukan syarat agar dilakukan ijarah, sehingga bukan dua akad yang saling talazum, saling berkaitan. Sehingga berdasarkan pendekatan yang kedua, sebagian asatidah membolehkan. Wallahu alam, kita menghargai khilaf di antara mereka yang prinsipnya adalah bahwasanya dalam transaksi seperti ini ada yang membolehkan dan ada yang dilarang, melihat apakah ini termasuk talazum antara jual beli dengan utang atau tidak talazum. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan baca yang kedua. Wala syartani fi bay'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Dulu sudah pernah kita singgung seperti ini ya. Dan ulama berbeda pendapat tentang makna wala syartani fi bay'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Makna yang pertama adalah sebagaimana zahir hadis. Sebagaimana zahir hadis, tidak boleh ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Sehingga boleh ada syarat, namun satu saja, enggak boleh lebih. Misal, saya mau beli mobil bapak, tapi dengan syarat ada garansi setahun. Yang kedua, gratis pajak satu tahun. Berarti berapa syarat ini? Dua. Kalau seperti ini, menurut pendapat yang pertama, enggak boleh. Sebagaimana zahir hadis, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Saya mau beli HP Anda, tapi dengan syarat garansi setahun. Yang kedua, diantar ke rumah. Yang ketiga, dibungkus. Keempat, dikasih pita. Yang kelima, gratis pulsa sebulan. Maka kalau dia mengajukan syarat seperti ini, boleh atau tidak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Boleh, karena lebih dari dua. Yang dilarang adalah dua syarat. Kalau lima boleh ya. Jadi ini tidak diperbolehkan karena dia bersyarat yang dua ke atas. Dan yang mengambil pendapat sesuai dhahir hadis ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahuya. Kemudian juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, rahimahumullahul jami'. Sehingga mereka melarang ketika dalam akad jual beli ada banyak syarat yang ditetapkan. Yang boleh hanya satu. Saya mau dengan syarat satu saja. Lebih dari itu enggak boleh. Saya mau beli mobil, tapi kasih garansi ya setahun. Sudah, itu saja. Kalau misalnya dia minta syarat lagi, ya nanti free BBM sebulan, diantar ke rumah, pajak gratis setahun. Ada banyak syarat yang dia berikan, maka ini tidak diperbolehkan. Dan ta'lilnya, sisi larangannya, ilahnya adalah annashtirata syartaini yufdi ila nizaa. Mengajukan syarat yang lebih dari satu itu bisa menyebabkan terjadinya sengketa. Berbeda ketika hanya ada satu syarat saja. Jika itu ada kebutuhan sehingga diperbolehkan. Sudah? Dan betapa banyaknya praktek yang kita lakukan melanggar seperti ini ya. Kita sering melakukan jual beli dengan banyak syarat. Saya minta, misalnya kita beli ikan, saya minta dibersihkan, dimasakkan, dihidangkan. Wah, itu sudah tiga ya. Wah, terus gimana Pak, tiga ini biar jadi satu? Ya minta satu yang terakhir saja dihidangkan ya. Karena kan gak mungkin dihidangkan mentah, tidak mungkin dihidangkan dalam kondisi kotor. Pasti dihidangkan itu sudah dibersihkan, sudah dimasakkan, nah dihidangkan. Gitu ya. Berarti kalau beli mobil yang banyak tadi dijadikan satu. Saya mau beli mobil dengan satu syarat. Apa? Gratis semua setahun. Gratis semua setahun itu gratis servis setahun, gratis. Apalagi pajak setahun, gratis BBM setahun. Dan pendapat yang pertama ini dinilai oleh para ulama yang lain sebagai pendapat yang lemah. Sebagai pendapat yang lemah, karena dalam masalah mengajukan syarat ketika transaksi jual beli, syariat memberikan kebebasan, mau 1, 2, 3 terserah. Yang penting kembali kepada kesepakatan. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, yang dimaksud dengan wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, adalah jual beli inah. Maknanya adalah jual beli inah. Saya jual HP saya ke bapak 3 juta tunai, tapi syaratnya kamu nanti harus jual kembali ke saya 4 juta kredit sebulan. Sehingga yang terjadi adalah jual beli inah. Maka hukumnya tidak diperbolehkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan wala syartani fi bai'in. Ada satu transaksi jual beli padahal hakikatnya ada dua. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Ibnul Qayyim. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ibnul Qayyim. Kemudian pendapat yang ketiga, makna dari wala syartani fi bay'in. Pendapat yang ketiga, wala syartani fi bay'in, tidak boleh ada dua syarat dalam transaksi jual beli. Maknanya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad yang pertama adalah akad utama dan akad kedua adalah syarat dari akad utama. Yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu jual beli adalah akad satu dalam kurung utama plus akad dua dalam kurung syarat akad pertama. Contohnya, saya mau beli rumah kamu, tapi dengan syarat setelah nanti saya beli, kamu harus tinggal di rumah itu, sewa. Sudah pernah saya sampaikan ini ya. Berarti menggabungkan antara apa? Antara apa? Jual beli dengan sewa. Dan ini menggabungkan dua syarat dalam satu syarat. Dan wallahu a'lam, dari tiga pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga. Kenapa kita tidak maknai dengan jual beli inah? Karena jual beli inah ada dalilnya tersendiri. Dia dilarang, sebabnya adalah ini transaksi riba, hilah terhadap transaksi riba. Sedangkan menggabungkan dua syarat dalam satu syarat, ini bukan masalah riba, tapi ini masalah mendolimi salah satu pelaku akad dengan diikat pakai akad yang kedua padahal belum tentu dia setuju. Maka aslinya saya enggak mau kontrak di rumah ini, tapi saya terpaksa, enggak apa-apalah saya sewa, yang penting rumah saya laku. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya adalah wala ribha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Ada beberapa makna terkait hadis ini. Yang pertama, dalam transaksi permodalan, mudharabah atau musyarakah, tidak boleh ada satu pihak yang dia mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko rugi. Saya ulang ya. Dalam transaksi mudharabah atau musyarakah, tidak boleh ada salah satu pihak yang dia mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko rugi. Contohnya, kita ngasih modal kepada si B, silakan dipakai untuk bisnis. Nanti kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi ya minimal balik modal. Ya, berarti apa ini? Dia ingin mendapatkan keuntungan tapi tidak mau menanggung resiko rugi. Ini melanggar hadis tadi. Makna yang kedua. Makna yang kedua. Orang yang mau menjual barang, maka dia tidak boleh meletakkan tanggung jawab barang itu ke orang lain, sehingga dia bebas dari resiko. Orang yang mau menjual barang tidak boleh meletakkan tanggung jawab barang itu ke orang lain, sehingga dia bebas dari resiko. Contohnya gimana, Pak? Contoh, saya beli semen di tempatnya si A, 10 sak. Tapi saya letakkan di tempatnya si A, saya biarkan di tempatnya si A. Lalu saya keliling cari orang yang butuh semen. Ada yang butuh 1, ada yang butuh 2, ada yang butuh 3. Kemudian saya minta kepada tolong antarkan ke X, ke Y, ke Z. X butuh 1 semen, Y butuh 2 semen, Z butuh 3 semen. Selama semen itu ada di tempatnya si A, siapa yang nanggung resiko? A. Saya belum ngambil, saya belum menerima. Padahal saya bisa mendapatkan keuntungan. Saya bisa mendapatkan keuntungan dari margin. Saya beli di tempatnya si A 10 sak, per semen misalnya diskon 10.000. Lalu saya jual ke orang lain dan saya tidak menanggung resiko sama sekali. Maka di sini saya dapat untung tanpa menanggung resiko. Sehingga berdasarkan makna yang kedua, tidak boleh dapat untung tanpa menanggung resiko, maknanya apa? Tidak boleh menjual barang yang sudah kita kulak sebelum diterima. Bukan sebelum dimiliki ya. Kalau saya sudah kulak, berarti saya sudah memiliki. Tapi kalau saya belum menerima, berarti saya belum memiliki tanggung jawab. Saya belum berkewajiban bertanggung jawab terhadap resiko barang itu. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika ada orang yang mereka membeli barang untuk dijual ulang, maka dia tidak boleh menjual ulang sampai barang itu dia terima. Karena kalau dia belum menerimanya, maka di situ ada resiko. Siapa yang nanggung resiko? Orang lain, bukan dirinya. Mafhum insyaallah? Dong atau belum? Dong, alhamdulillah. Yang ketiga, bahwa siapa, yang ketiga ini kebalikannya, kebalikan dari teks hadis. Kalau hadisnya berbunyi tidak boleh dapat untung tanpa menanggung resiko rugi, berarti siapa yang menanggung resiko rugi, dia berhak dapat hasil, dapat untung dari barang itu. Siapa yang menanggung resiko rugi, maka dia berhak untuk mendapatkan keuntungan dari barang itu. Kasus, ceritanya begini. Saya beli mobil di tempatnya si A. Transaksi selesai, mobil saya bayar, lunas. Setelah itu saya pakai jalan-jalan, muter Jogja, muter Solo, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, sampai Lamongan. diputeri semua ya. Kemudian setelah itu balik sampai di Jogja. Selama kurang lebih 7 hari saya gunakan mobil itu. Sampai di Jogja ada cacat di mobil itu. Dan baru ketahuan setelah mobil itu sampai di Jogja. Lalu saya laporkan kepada penjual, "Pak, ini kok ada cacatnya? Cacat ini adanya kapan?" Penjualnya ngaku, "Sebenarnya sudah ada sebelum kita akad, Mas. Cacat ini sudah ada sebelumnya. Cuman baru Anda baru ketahuan sekarang, ya sudahlah. Sekalian tak beritahu, ini kemarin sudah ada tapi saya rahasiakan." "Ya kalau begitu saya kembalikan barangnya, tolong uangnya dikembalikan. Boleh enggak?" "Boleh tidak?" "Hah? Boleh enggak?" "Saya mengembalikan barang karena ada cacat, namanya apa ini?" "Hak khiyar apa?" "Aib." "Hak khiyar aib." "Lalu saya kembalikan." Pemilik mobil, penjual mobil enggak terima. "Wah, mobil wis pok nggo sak minggu ora bayar, sudah dipakai muter-muter kemana-mana. Saya mau menerima tapi dengan syarat duitmu tak balik no kabeh, mobil saya ambil dengan syarat selama sepekan sewa. Nanti dihitung per hari 300 ribu. Sudah?" Pertanyaannya, apakah saya berkewajiban untuk membayar nilai sewa per hari 300 ribu ataukah tidak? Contoh yang lain, saya beli rumah, setelah transaksi selesai saya bayar, lalu saya tinggal di situ selama beberapa waktu. Ternyata lahan itu hijau, belum kuning. Entah bagaimana yang terjadi, pokoknya pemerintah tidak ridho jika lahan itu dipakai untuk perumahan dan akan dibongkar untuk dipakai sawah misalnya ya. Akhirnya saya komplain, "Pak, saya enggak setuju. Saya mau kembalikan rumah ini, saya minta duit saya." Kemudian pihak developer mengatakan, "Loh, kamu sudah pakai rumah ini selama 3 tahun. Enggak bisa. Berarti saya mau mengembalikan uang rumah saya ambil tapi dengan syarat selama 3 tahun bayar kontrakan. Apakah saya berkewajiban untuk mengembalikan kontrakan tadi? Membayar nilai kontrakan tadi atau tidak?" Kasus ketiga. Si A beli budak di tempatnya si B, bukan budak ya, sapi. Si A beli sapi, budak di zaman sekarang enggak ada. Si A beli sapi di tempatnya si B. Setelah transaksi selesai dibayar, sapinya dibawa pulang dipakai untuk bajak sawah selama 1 pekan. Selesai ketahuan ada cacat. Lalu diberitahu, "Wah, sapimu kok kayak gini. Wah, ini iya memang sudah ada sebelumnya. Ya sudah kalau gitu saya kembalikan, saya minta uangnya." "Loh, enggak bisa. Kamu sudah pakai sapi saya selama 1 pekan. Saya mau mengembalikan duitnya, sapinya saya ambil tapi dengan syarat selama 1 pekan kamu harus bayar. Per hari sapi ini dikontrak 1 hari 500 ribu. Kebanyakan ya. Per hari 150 ribu. Sudah? Pertanyaannya, apakah saya berkewajiban untuk membayar nilai sewa tadi ataukah tidak? 3 pertanyaan ya. PR. Kalau bisa jawab sekarang ya, enggak usah PR. Berkewajiban atau tidak? Tidak. Atau wajib? Pekan depan sudah pemilu? Belum. Nanti masih masuk ya. Wajib atau tidak? Tidak. Atau wajib? Wajib. Atau tidak? Kenapa wajib? Menghilangkan kesempatan bagi pemilik untuk menjual ke orang lain, maka dia wajib bayar nilai sewa. Yang kedua, tidak. Kenapa tidak wajib? Karena penjual menutupi aib. Itu hak mengembalikan. Kalau hak mengembalikan, penjual sudah menerima. Baik, saya terima barang, silakan dikembalikan. Tapi saya mau mengembalikan uang dan saya potong nilai sewa selama sepekan tadi. Apakah saya berkewajiban sebagai pembeli berkewajiban untuk bayar nilai sewa atau tidak? Wajib atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak wajib? Karena selama barang itu saya pakai, siapa yang menanggung resiko? Saya. Kenapa saya yang menanggung resiko? Oh, saya pemiliknya. Saya kan sudah beli mobil tadi ya. Lalu saya sudah bayar tunai, mobil saya bawa. Berarti ini mobil milik siapa? Milik saya, pembeli. Mau saya pakai kemana pun terserah saya. Kan begitu ya. Nah, saya pakai ini sewa enggak? Enggak. Sehingga ketika saya kembalikan, status saya mengembalikan itu bukan karena mengembalikan barang sewaan, tapi mengembalikan barang dagangan yang ada cacatnya. Sehingga saya berhak untuk dapat uang. Lah terus kemarin kamu pakai itu kan milik saya. Selama itu milik saya. Selama rentang itu, barang itu menjadi milik saya. Karena saya sudah mendapatkannya dengan akad yang sah. Karena itu sepanjang barang tadi ada di tempat saya, risiko menjadi tanggung jawab saya. Andaikan mobil tadi itu jeblok, meledak, habis misalnya, maka yang nanggung risiko pembeli. Penjual tidak nanggung risiko. Sehingga karena yang nanggung risiko adalah pembeli, maka pembeli berhak untuk dapat hasil. Walari bahumalam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Berarti siapa yang menanggung resiko kerugian berhak untuk dapat untung. Mufum ya? Dong insyaallah. Baik. Kasus ya. Kasus ya. Nasabah turun BMT atau bank BMT saja ya. Berikutnya turun di bawahnya lagi adalah para nasabah BMT yang melakukan akad mudharabah dengan BMT. Jadi ini ceritanya mudharabah bertingkat. Satu, investor. Dua, penyalur investasi yaitu BMT. Tiga, pengelola usaha. Investor memberikan dana 100 juta ke BMT. Karena BMT tidak punya usaha real, maka BMT dikasihkan ke Yayasan Amal Abadi Indonesia, suruh ngelola jualan kuburan senilai 100 juta. Sudah? Kemudian setelah dikelola dapat untung. Pertanyaannya, apakah BMT berhak untuk dapat bagi hasil? Apakah BMT berhak dapat bagi hasil atau tidak? Apakah BMT berhak untuk dapat bagi hasil atau tidak? Sudah? Jadikan ini sebagai PR dan temukan jawabannya di buku apa? Pengantar Permodalan dalam Islam. Ada penjelasan tentang itu. Kaitannya dengan hadis wala ribahu malam yudman. Wallahu ta'ala alam. Kita masih punya satu lagi ya. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. dan menjual barang yang tidak dimiliki, ini kaidah umum dalam Islam. Tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Kata Ibnu Qudamah, wala na'lamu fihi khilafan. Dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hanya saja ulama beda pendapat mengenai ilahnya. Kenapa menjual barang yang belum dimiliki itu dilarang? Sebagian ulama mengatakan ilahnya adalah gharar. Gharornya di sisi mana? Akad sudah dilakukan, barang belum dimiliki, sehingga tidak ada kepastian apakah barang itu bisa diserahkan atau tidak. Dan karena ilahnya gharar, maka jika barang itu tidak ada gharornya, diperbolehkan. Jika barang itu tidak ada gharornya, peluang gharor yang enggak ada, diperbolehkan. Contohnya apa? Salam dan istisna. Salam dan istisna. Kenapa salam kok diperbolehkan, istisna juga diperbolehkan? Karena peluang gharornya sangat kecil meskipun ada. Dalam arti begini ya, Anda kalau disuruh mencari sesuatu, dikasih waktu yang pendek dengan dikasih waktu yang panjang, lebih besar mana peluang untuk bisa dapat? Panjang atau pendek? Kita pilih yang panjang ya. Anda dikasih waktu misalnya, tolong carikan barang A, padahal Anda gak punya. Lah berapa pak dihargai pak? 500 ribu. Lalu Anda dibayar 500 ribu. Anda diminta untuk nyari barang A, batas waktunya tahun depan. Itu lebih gampang dibandingkan pokoknya cari barang A, besok harus sudah datang loh ya. Ini saya bayar 500 ribu. Ya, mungkin kemerungsung ya, nanti belum ini, belum itu, belum itu. Sementara deadline-nya besok. Nah, besok kalau enggak diserahkan, maka akad batal. Sehingga gharornya besar. Karena itu la tabi' ma laisa indak, di situ ada dua pengecualian. Yang pertama, menjual barang yang akadnya salam atau menggunakan akad salam. Yang ketiga, yang kedua, melakukan akad istisna. Kenapa istisna boleh? Karena dia bisa memproduksi. Dia produsen. Sudah? Karena itulah para ulama mengatakan bahwa melarang atau larangan menjual barang yang tidak dimiliki ini kembali kepada baik muayyan. Kepada baik muayyan. Jika barangnya itu tertentu, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dan ini berdasarkan ijma' ulama. Wallahu ta'ala alam. Karena itu salam tidak boleh tertentu. Salam boleh, namun objek yang ditransaksikan harus memiliki kelimpahan di pasar. Sehingga kalau dia enggak dapat di sudut kanan, dia cari di sudut kiri, enggak ada di kiri, di depan, di pojok, di toko-toko yang memungkinkan bagi dia untuk ngambil barang itu. Tapi kalau salamnya tertentu, ketika enggak dapat di tujuan itu, maka dia tidak bisa menyerahkan barangnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis tentang jual beli urbun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Hey, Untuk selanjutnya kita sesi yang kedua, bagi teman sekalian yang ingin bertanya bisa silakan mengirimkan kertas untuk kita mengumpulkan. Nah, untuk pendengar radio secara yang lainnya bisa melalui pesan singkat 5823-2727-5393. Jadi kita akan pesan yang pertama yang sudah masuk dari pendengar satu radio Lombok. Tanyanya, bagaimanakah solusinya pinjam uang di bank agar tidak di bank? Apakah ada akad yang tanpa riba di bank? Solusi pinjam uang di bank agar tidak ada riba adalah pinjam uang tanpa bunga, kalau banknya mau ya. Masalahnya enggak ada bank yang mau. Jadi Anda bisa pinjam misalnya 100 juta dicicil selama 5 tahun dengan nominal 100 juta kalau banknya mau. Ya nanti minta ke bank seperti itu, Pak, saya mau utang 100 juta ini saya jadikan sebagai barang gadai, tapi saya bayar 100 juta saja. Kalau enggak mau gimana? Ya jangan utang ke bank, karena dia enggak mau. Anda harus bertahan, pokoknya saya mau utang ke bank dengan syarat saya mengembalikan dengan nominal yang sama. Dan tidak ada denda ketika terlambat memberikan cicilan. Ya. Baik, sedangkan pegadaian yang tanpa riba di bank, selain di dalam. Akad tanpa riba di bank adalah nabung tanpa bunga. Itu mungkin ada ya. Jadi Anda nabung di bank tapi tidak dikasih kelebihan bunga sama sekali. Itulah akad tanpa riba di bank. Tapi kalau Anda pinjam, itu enggak mungkin banknya bisa memberikan uang tanpa bunga. Sehingga nanti kalau bagian teller ngasih tulisan bunga 8% per tahun, Anda coret itu, coret. Saya enggak setuju nih, coret. Kalau ini enggak boleh dicoret, ya Anda enggak boleh utang. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Aku mau tanya, sebagai contoh ada sebuah pondok yang mewajibkan santrinya untuk laundry per bulan Rp200.000. Saya kira pakai sistem saldo, ternyata tidak. Si anak dalam sebulan kadang laundry, kadang tidak. Tapi sudah bayar rutin. Sedangkan kalau tidak laundry maka uang laundry hangus. Nah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Nah, dia diminta untuk membayar 100 ribu per bulan biaya laundry. Tapi anak kadang laundry, kadang tidak. Kalau kejadiannya seperti ini, wallahu a'lam, jika anak tetap diwajibkan untuk membayar, maka berarti itu termasuk tindak kedzaliman. Karena dia diwajibkan bayar untuk sesuatu yang dia sendiri tidak dapat manfaat apapun darinya. Wallahu a'lam. Sehingga pondok harus memperbarui akadnya. Yang lebih tepat adalah sesuai dengan kebutuhan. Baik, jadi sebagai pesat persoalannya terangkat dari kembali pertanyaan dari kertas di jamaah. Ustaz, apakah persamaan dan perbedaan jualan dengan cara dropship dan keadilan? Gimana? Apa persamaan dan perbedaan jualan dengan cara dropship dan keadilan? Apa persamaan dan perbedaan antara dropship dengan agen? Apa persamaan antara dropship dan agen? Ya. Dropship itu cirinya apa, Pak? Penjual tidak punya barang, itu ciri dropship ya. Penjual tidak punya barang. Menjual ke orang lain tapi dia belum memiliki barang. Prinsipnya begini. Dalam transaksi jual beli itu hanya ada dua pihak, penjual dan pembeli. Kalau ada pihak yang ketiga, maka pihak ketiga ini harus merger ke penjual atau pembeli. Nah, sehingga misalnya ada dua pihak, penjual, pembeli. Bank datang. Maka bank ini harus merger. Kemana dia merger? Ke penjual bisa, ke pembeli bisa. Terus caranya gimana kalau merger ke penjual? Kalau merger ke penjual, berarti dia yang pertama bisa beli barangnya penjual. Sudah barangmu saya ambil, saya beli, tak bayar tunai. Selanjutnya dia menjadi penjual. Ini hilang. Penjual ini sudah hilang, digantikan oleh bank. Konsumen datang belinya ke bank. Jadi tetap satu arah, dua pihak. Atau dia merger ke konsumen. Caranya gimana? Ngasih utang ke konsumen. Ngasih utang, silakan kamu beli sendiri. Nanti utangnya tolong kamu kembalikan tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita. Kalau ada ya. Yang kedua ini mustahil bank bisa ngasih atau bisa melakukannya karena mereka juga butuh makan ya. Maka yang paling memungkinkan dalam kasus ini adalah bank membeli barang ke atau bank membeli barang dari penjual, selanjutnya dia berubah jadi penjual. Nah, kemudian nanti konsumen bertransaksi dengan bank. Sama juga ini pemilik barang, supplier, ini konsumen. Datang dropshipper. Terus dropshipper ini gimana? Kan dia pihak ketiga, harus merger ke salah satu. Kemungkinan yang pertama, dia jadi wakilnya pembeli. Sehingga layanan yang dilakukan adalah layanan just tip, jasa titip. Ini murni ijarah. Maka dia buka jasa titip di online. Nanti kalau ada orang yang titip, silakan transfer dulu duit ke tempat saya. Nanti saya belikan dengan fee sekian. Boleh kayak gini? Boleh. Berarti posisi dia apa? Wakil pembeli. Ini enggak ada ganti ini ya. Nanti yang kedua wakil penjual. Wakil penjual berarti dia agennya penjual. Saya percayakan kepada Anda, tolong jualkan barang saya. Nanti kamu saya kasih untung sekian persen dari objek yang terjual. Nah, ketika itu sudah diwakilkan, maka ini boleh mundur ganti ini. Selesai prinsipnya ya. Tapi kalau pihak ketiga ini tetap nongol dan dia independen berdiri sendiri, dia independen berdiri sendiri, jadinya ada segitiga. Barangnya satu, pelaku akadnya tiga. Kalau pelaku akad tiga, berarti ada berapa transaksi? Dua. Dua transaksi barang satu. Dan itu bubble economy. Barangnya siji, transaksinya berlimpah. Teori bubble economy gimana? Jumlah transaksi lebih banyak dibandingkan barang. Jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan barang. Kelihatannya banyak transaksi, tapi hakikatnya barangnya cuma satu. Maka posisi ini dilarang. Sudah? Nah, praktek dropshipper di tempat kita adalah modelnya kayak gini. Ada orang yang dia menjadi dropshipper, pihak ketiga, dan dia enggak punya apa-apa. Lalu dia menjual barang secara independen. Kemudian dia mendapatkan keuntungan dari situ. Dan kenapa terjadi inflasi? Sebabnya adalah transaksi lebih banyak dibandingkan barang, sehingga barang itu naik harganya. Seharusnya kalau dia bisa ngambil langsung dari pemilik, barang itu lebih rendah. Tapi karena ada banyak pihak yang terlibat, akhirnya harga itu semakin naik. Dan itu salah satu di antara faktor penyebab terjadinya inflasi. Wallahu a'lam. Maka perbedaan antara dropship dengan keagenan adalah agen itu posisinya wakil dari penjual. Agen posisinya wakil dari penjual. Tapi kalau dropship dia bukan wakil karena dia independen berdiri sendiri. Apa sisi kelemahan wakil? Dia enggak bisa bebas ngambil margin. Karena dia dikendalikan oleh pemilik barang. Tapi kalau dropshipper bebas ngambil margin. Kalau wakil enggak bisa. Tolong kamu jualkan barang saya seharga 50 juta. Kalau dia jual laku 55, yang 5 juta tetap dikembalikan ke pemilik. Terus dia dapat apa? Ya dapat fee sesuai kesepakatan. Nanti kamu saya kasih 2 juta. Meskipun laku 55, dia enggak ngambil 55, yang 50 juta kasihkan ke pemilik, nanti dia dapat 2 juta, berarti dia bersih 7 juta. Yang 5 juta nipu. Karena dia telah melakukan tugas di luar amanah. Wallahu a'lam. Baik, sebagai atas jawabannya, kemudian saya ingin tanya dari teman jamaah lagi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum garam sembarang? Penjual yang memberikan garam sembarang kepada pembeli. Garansi boleh dengan syarat gratis. Karena garansi itu ciri khasnya apa, Pak? Ciri khas garansi itu apa? Tidak pasti. Orang beli mobil dikasih garansi setahun. Apakah mobil ini pasti sakit? Belum tentu. Bisa jadi dia sehat walafiat terus, kok enggak pernah sakit. Begitu garansi habis, selisih satu hari sakit. Mobilnya mogok misalnya. Kok kenapa kok enggak kemarin? Kan. Sehingga garansi itu enggak pasti, enggak jelas kapan itu terjadi. Karena dia enggak pasti, maka tidak boleh berbayar. Dan sesuatu yang enggak pasti kalau berbayar jadinya gharar. Sehingga syarat garansi adalah boleh dengan syarat gratis. Berdasarkan penjelasan tentang hadis pertama yang dibacakan, bahwa hadis tersebut dhaif dengan alasan rata-rata hadis dhaif sanadnya dhaif. Lalu tanyanya, apakah boleh hadis dhaif tersebut dijadikan dalil? Yang kita maksud dhaif di situ, yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dhaif adalah sanad yang disampaikan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Sanad yang disampaikan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Sedangkan hadis yang kita baca itu diriwayatkan dari banyak perawi. Diriwayatkan oleh imam yang lima. Imam yang lima itu siapa saja? Ashabu Sunan dan Imam Ahmad. Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan ini tidak dikomentari oleh Ibnu Hajar. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim, riwayat-riwayat yang lain, nah salah satunya At-Tabrani. Di riwayat Tabrani gharib. Nah, dhaif di riwayat Tabrani, sahih di riwayat yang lain. Sehingga informasi ini valid meskipun kurang valid menurut riwayat Tabrani. Misal ya. Misalnya si A dapat hadis dari si B, C, D, E. Gitu ya. Si P dapat hadis dari misalnya Q, R, S, E. Gitu ya. Q, R, S, E. Jadi sumbernya tetap E. Sumbernya tetap E. Cuman jalurnya beda. Kalau A, B, C, D sampai E, ini semuanya thiqah. Sehingga hadisnya kuat. Tapi kalau P dari Q, R, S tadi, misalnya S sakit ya. Langsung Q rada edan. Terus apalagi P misalnya hafalannya lemah sekali. Ini lemah, tapi yang ini kuat. Terus yang kita pakai yang mana? Yang A. Meskipun ini boleh kita sebutkan, namun sifatnya hanya sebatas tambahan ziyadah dan bukan utama. Wallahu a'lam. Baik, sebelum Ustaz, kita angkat satu pertanyaan di kesempatan malam ini. Karena sudah lebih waktunya, kita baca. Sangkat kertas ini pernah beli barang elektronik, penjual memberi fasilitas boleh dia selama 3 hari selama pembelian, yaitu ditukar dengan barang seharga barang yang dibeli, atau beberapa barang bisa dilakukan atau bisa dibeli. Barang boleh dibawa, boleh dipakai selama 3 hari. Iya, boleh khiyar selama 3 hari selama pembelian. Boleh khiyar selama 3 hari Terus? Setelah pembelian ditukar dengan barang seharga barang yang. Tapi nanti kalau dikembalikan harus ditukar dengan barang yang sejenis. Atau di sini beberapa barang selain itu. Insyaallah tidak masalah, diperbolehkan. Karena khiyar syarat itu bisa dengan cara dikembalikan uang atau dengan cara diberikan pengganti yang senilai. Wallahu a'lam. Bismillah. Aku akan baju ke B dengan perjanjian jika sekian bulan tidak laku barang bisa dikembalikan dengan kotoran. Kalau yang mungkin bagaimana aku bisa? Jika tidak laku barang dikembalikan itu berarti apa, Pak? Berarti apa ini? Kalau saya beli dari tempatnya si B, lalu B ngasih kesempatan, nanti kalau enggak laku silahkan dikembalikan. Berarti apa ini? Iqalah. Berarti ini iqalah. Iqalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dan mengenai harga ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikembalikan sama, ada yang mengatakan boleh ada harga yang baru. Nah, kalau dipotong itu berarti harga yang baru. Wallahu a'lam. Tayyib. Cukup ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.